Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membaca hadis yang ke-43. Pada hadis yang ke-43 ini di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pihak ketiga bagi siapapun di antara kita semuanya yang menjalin kerjasama antar saudaranya. Kalau salah satunya berkhianat, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan keluar dari pihak ketiganya. Ya khatibillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala masuk pada hadis yang ke-44. Nah, hadis ke-44. Qala Syekh rahimahullahu taala al-hadis rabi'u wal arba'un. Hadis yang ke-44. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal 'abdu," apabila seorang hamba itu meninggal, "in qata'a 'amaluhu," maka amalan-amalannya itu terputus, "illa min salasin," kecuali dari tiga perkara. Artinya tiga perkara ini tidak akan putus walaupun dia sudah mati, sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW melanjutkan, "Shadaqatin jariyatin," yang pertama adalah sedekah jariyah, "au ilmin yantafi'u bihi," "au ilmin yantafa'u bihi." Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tersebut, "au waladin salihin yad'u lahu." Kemudian yang ketiga, anak saleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, dan hadis ini tentunya berkenaan dengan kita semuanya. Tentunya berkenaan kepada kita semuanya. Qala rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini, "Darud dunya ja'alahallahu daru amalin." Dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan untuk negeri tempat beramal. "Yatazawwadu minha al-ibadu minal khairi awis syarri." Tentunya hamba akan berbekal diri di dunia ini, apakah dengan kebaikan atau kejelekan, yang semuanya itu lidaril ukhra, yaitu untuk dia ambil nanti di negeri akhirat, wahia darul jaza, yang negeri akhirat itu merupakan negeri pembalasan. Ini tentunya kita sudah mengimani hal seperti ini. "Wasayandamu al-mufarrituna idzan taqalu min hadhihi ad-dar wa lam yatazawwadu minha li akhiratihim ma yas'aluhum." Maka orang-orang yang menyepelekan kehidupan dunia ini, mereka akan menyesal ketika nanti mereka berpindah dari dunia ini menuju akhirat, sedangkan di dunianya mereka tidak berbekal diri dengan kebaikan untuk akhiratnya, yang tentunya akhirat mereka tidak akan membahagiakan. "Wahina idzin la yumkinu al-istidrak," karena ketika sudah berpindah tempat dari negeri dunia pindah ke negeri akhirat yang dimulai dari alam kubur, negeri akhirat yang diawali dengan alam kubur, penyesalan ini tidak ada artinya, ya. Tidak mungkin untuk berbekal di alam kubur, sudah enggak bisa. Wala yatamakkanul abdu an yazida hasanatihi mithqala dzarratin. Begitupun seorang hamba tidak mungkin menambah-nambah kebaikan kalau sudah berpindah dari negeri dunia ke negeri akhirat. Kalau sudah dikubur, alamnya sudah beda. Sudah tidak bisa lagi berbekal diri. Nah, walaupun sekecil-kecilnya amalan, walaupun amalan itu sebesar biji sawi, enggak bisa. Wala yamhu min sayyiatihi kadzalik. Begitupun dia tidak bisa menghapus kejelekan-kejelekannya. Nambah amalan tidak bisa, nambah pahala tidak bisa, begitupun dengan menghapus dosa kalau sudah berpindah alam. Wan qata'a amalul abdi min amalul abdi anhu illa hadhil a'mal salasata. Ditambah lagi, ya, dia sudah terputus, ya, hamba itu sudah terputus amalan-amalannya kecuali dari tiga amalan yang disebutkan ini. Dan perlu diperhatikan ucapan beliau, allati hiya min athari amalihi. Dan ini pun ternyata merupakan tapak tilas atau asar bekas dari amalan dia di dunia. Jadi bukan semata-mata muncul dengan sendirinya, tidak. Ini pun merupakan apa? Asar bekas yang dia lakukan selama di dunia. Ya. Oh, tenang. Ada tiga perkara yang akan apa? Mengalir nanti ke akhirat. Ya. Sekarang santai-santai saja di dunia. Ya, asalkan ada anak soleh, asalkan ada ilmu yang bermanfaat, mau bagaimana kalau dia tidak, ya, mempersiapkannya di dunia ini. Nah, tiga hal yang disebut kayak ini perlu diingat adalah merupakan azab selama dia di dunia. Ya. Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, al-awwalu as-shadaqatul jariyatu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Al-mustamirru naf'uha, yang manfaatnya terus mengalir. Wa dzalika kalwaqfi lil aqarati allati yantafi'u bimaghalliha. Hal ini seperti mewakafkan sebuah tanah, sebuah tempat yang tanah atau tempat tersebut, ya, bisa diambil manfaatnya, bisa menghasilkan. Awil awanil lati yantafi'u bisti'maliha, atau sedekah jariyah itu bisa berupa barang-barang yang bisa dimanfaatkan, ya, yang bisa digunakan. Awil hayawanat allati yantafi'u bi rukubiha wa manafi'iha. Atau sedekah jariah bisa berupa hewan, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk ditunggangi atau ya, diambil tenaganya, dimanfaatkan. Ya. Apakah dimanfaatkan anaknya atau yang lainnya? Tidak sampai di situ, beliau melanjutkan, awil kutubi wal masahifil lati yantafi'u bisti'maliha wal intifa'i biha. Begitupun sedekah jariah bisa berupa kitab-kitab, mushaf-mushaf, ya, yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan. Awil masajid wal madarisi. Begitupun sama kalau sedekah jariahnya berupa masjid atau madrasah, wal buyut atau rumah, ya. Tidak harus masjid, tidak harus madrasah, rumah pun bisa. Wa ghairiha allati yantafi'u biha. Dan selain dari itu semuanya yang bisa apa? Diambil manfaatnya. Itu bisa dijadikan apa? Wakaf. Ya. Istilahkan kalau barang-barang seperti ini apa? Wakaf, wakaf dari fulan, wakaf dari fulan. Fulannya di mana? Fulannya enggak manfaatkan. Ya, sudah dikasihkan. Fakulluha ajruha jarin adalah abdi. Maka seluruh yang sudah disebutkan tadi, ketika disedekahkan, pahalanya bisa mengalir kepada hamba yang melakukannya. Madama yantafi'u bisayin minha, selama ya, yang dia berikan itu, yang dia sedekahkan itu, ya, bisa bermanfaat. Wa hadza min a'zami fadailil waqfi. Dan ini adalah merupakan seutama-utamanya wakaf. Nah, oleh karena itu ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kepada seluruh thalabah, ya, kita ingatkan sebagian besar yang ada di ma'had ini, ya, barang, bangunan, meja, itu banyak sekali dari harta wakaf, mushaf. Nah, seyogianya kalian manfaatkan dengan baik. Nah, jangan sampai kita melihat ada mushaf sudah tanpa sampul, ya, tergeletak di mana saja. Kita harapkan tidak ada yang seperti itu. Ketika mungkin ada ikhwah yang melihatnya dan orang itu mungkin yang mewakafkannya, nah, mungkin terbersit dalam hatinya, oh, nah, mungkin kalau di sini kurang lama umurnya. Suatu saat nanti mungkin dialirkan ke tempat lain atau yang lainnya. Nah, maka talabah rahimani wa rahimakumullah, putra ataupun putri, ini diharapkan untuk bisa memanfaatkan, nah, barang-barang apapun yang dimahad ini dengan semaksimal mungkin, dijaga bersama. Karena itu merupakan apa? Wakaf dari orang tua antum diantaranya, saudara antum, tetangga kita, yang seyogianya kita jaga. Nah, dan itu yang diharapkan ketika disalurkan ke ma'had ini. Baik. Berikutnya wa khususan al-awqaf allati fiha al-i'anah ala umuri diniyah. Perhatikan berikutnya, terkhusus wakaf-wakaf yang bentuknya bisa membantu dalam perkara agama, kal ilmi wal jihad, seperti ilmu dan jihad. Nah, ketika kalian sudah mengetahui sesuatu di ma'had ini, maka diamalkan. Nah, mudaris akan merasa sedih. Pernah ada tulisan dari thalabah yang dipulangkan, dia menulis, "Ayah, ibu, saya seperti ini dengan takdir Allah, maka terimalah takdir Allah ini." Bukan introspeksi, tapi menyalahkan takdir. Ini sayang sekali, sangat sayang sekali ada yang seperti ini, tidak memanfaatkan ilmunya. Ya, dia sudah tahu takdir malah diputar balik. Ya, diputar balik. AA senang game ini, kecanduan game ini, itu karena takdir Allah. Gimana? Dia sudah tahu ilmu takdirnya, tapi sangat disayangkan sekali malah salah memahaminya. Ya. Baik, terkhusus wakaf ilmu antum gunakan sebaik-baiknya. Ya, dengan ikhlas, dengan jujur. Ya. Jangan membuat ya, supaya orang terdiam ya, dan tidak menasihati dia, supaya orang bungkam dan tidak bicara untuk menasihatinya. Jangan. Nah, berikutnya wattafarrug lil ibadah. Begitupun terkhusus wakaf-wakaf yang perlu kita perhatikan, yang bisa digunakan untuk beribadah, mushaf, masjid, madrasah. Nah, sebagainya kita jaga, jangan sampai dicoret-coret, dirusak, dikotori. Baik. Wanah bintalik, atau yang semisal dari itu. Walihada ishtaratul ulama fil waqfi, oleh karena itu para ulama memberikan syarat untuk yang namanya wakaf. Ya. Apa syaratnya? An yakuna masrafihi ala jihati birrin wa qurbatin. Hendaknya yang namanya wakaf itu bisa disalurkan ya, untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kendaraan, ya, bangunan. Yang bisa digunakan untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya wakaf. Ya. Baik. Jadi, saya mau wakaf. Wakaf apa? Wakaf bala-bala. Oh, bukan wakaf, sedekah biasa. Ya, karena dimakan sudah. Nah. Baik. Yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Itu bisa dikatakan apa? Wakaf. Nah. Asani, berikutnya. Al-ilmu alladhi yantafi'u bihi. Al-ilmu alladhi yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa dimanfaatkan. Kal ilmi alladhi allamahu talabatal musta'iddin lil ilmi, seperti ilmu yang diajarkannya kepada para santri yang mereka memang sudah siap untuk yang sedang berbekal, ya, mempersiapkan ilmu yang kokoh, yang sedang belajar. Wal ilmi alladzi nasyarahu bainan nas, dan juga bisa ilmu yang lain yang dia sebarkan kepada manusia, terutama ilmu apa? Syar'i. Dan ilmu itu tidak mesti berupa suara kajian, tidak. Beliau menyebutkan wa kutubillati sanafaha fi asnafi ulumin nafi'ah. Begitupun terkait ilmu, sama ketika dia memberikan kitab-kitab yang dia tulis terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan malas mempelajari bahasa Indonesia, ya, jangan malas belajar bahasa Indonesia, bahasa baku, ya, bahasa yang sopan, bahasa yang tepat, susunan kata yang bagus. Mungkin diantara kita bosen, ya, bahasa Indonesia tiap hari juga ngomong bahasa Indonesia, ya. Nah, jangan merasa tidak butuh, ya, karena Bismillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menulis dengan tulisan yang bagus, bukan bentuknya, ya, kata-katanya dimuat, ya, di majalah dinding atau di majalah yang tercetak. Nah, maka ketika berupa ilmu yang bermanfaat, siapapun yang membacanya itu merupakan apa? Sedekah atau amalan yang tidak akan apa? Putus. Nah, ilmu yang bermanfaat. Nah, bentuk yang kedua yang tidak akan putus. Qala rahimahullah. Beliau melanjutkan wa hakadza kullu ma tasalsala intifa'u bi ta'limihi mubasyaratan au kitabatan fa inna ajrahu jarun alaihi. Begitupun segala sesuatu yang merupakan sebab akibat dari pemanfaatan ilmunya, apakah secara langsung dengan pengajaran atau dengan tulisan, maka ini pun tergolong ilmu yang bermanfaat. Fa inna ajrahu jarun alaihi, ya, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Fa kam min ulama hudah matu min mi'atin minasinin wa kutubuhum mustamilah. Begitu banyak dari para ulama yang mereka sudah meninggal beratus-ratus tahun lalu, tapi kitab-kitab mereka digunakan. Wa talamidhuhum qad tasalsala khairuhum. Murid-murid mereka terus menyambung-nyambungkan kebaikan mereka, ya, terus mewariskan. Wadzalika fadlullah, dan ini adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Asalis yang ketiga, al-waladus salih, anak yang saleh. Waladus sulbin, yang dimaksud dalam hadis ini pertama kalinya adalah waladus sulbin, anak yang merupakan keturunan, anak keturunan. Au waladu benin, atau cucu dari anak laki-laki. Au bintin, atau cucu dari anak perempuan. Zakarun au unsa, laki-laki ataupun perempuan, yang namanya anak umum. Yantafi'u waliduhu bisalahihi wa du'aihi. Yantafi'u walidahu bisolahihi wa du'aihi, akan memberikan manfaat kepada orang tuanya disebabkan kesolehan dia dan doa-doanya. Fahuwa fi kulli waqtin yad'u li walidayhi bil maghfirati war rahmati. Dia tidak lupa, di setiap waktunya dia mendoakan kepada orang tuanya, mendoakan ampunan, memintakan ampunan, memintakan rahmat, wa raf'i darajat, mendoakan kepada orang tuanya untuk diangkat derajat, wa husulil matsubat, dan mendapatkan pahala-pahala yang lainnya. Dan ketahuilah, talabah rahimani wa rahimakumullah, ini santri putra ataupun putri, orang tua antum seluruhnya mengharapkan yang seperti ini. Ya. Jangan lupa untuk mendoakan orang tua ketika antum di ma'had. Ya. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan kedua orang tua. Jangan pernah lupa. Nah, jangan sampai ya uang jajan sudah habis, yang ingat itu orang tua terus. Jangan. Ya. Uang jajan habis itu ya ingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membantu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, doakan orang tua, mintakan kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya. Nah, jangan ingat mintanya saja, ya, mendoakannya enggak. Talabah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhihi al-madhkura hiya hadzal hadits hiya madmun qalihi ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Yang disebutkan ini ya, dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, inilah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Perhatikan sini ya firman Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, fa ma qaddamu, dalam ayat fa ma qaddamu apa maknanya? Huwa ma basharuhu minal a'malil hasanati wasayyi'ah. Ma qaddamu artinya adalah amalan-amalan yang dia lakukan secara langsung. Ya. Kami tulis amalan-amalan dia yang dia amalkan secara langsung oleh dirinya sendiri. Ya. Baik atau buruknya. Berikutnya wa atharuhum, apa wa atharuhum ma tarattaba ala a'malihim, apa yang timbul dari sebab perbuatannya itu. Mimma amilahu ghairuhum, yang dilakukan oleh orang lain. Awintafa'a bihi ghairuhum, atau orang lain memanfaatkannya. Wa jami'u ma yasilu ilal abdi min athari amalihi thalathatun. Berikutnya beliau menyebutkan bahwa segala sesuatu yang sampai kepada seorang hamba di akhirat nanti, min atharihi, min athari amali, dari athar amalan-amalannya, itu ada tiga bentuk. Jadi amalan seorang hamba, ya, tadi kan waladun salih, ya, menyebutkan anak yang soleh yang mendoakan. Nah, dari amalan-amalan hamba yang akan bisa mengalir terus, ya, itu ada tiga bentuk yang dilakukan oleh orang lain, ya. Amalan yang dilakukan oleh orang lain itu ada tiga bentuk. Pertama, umurun amila bihal ghairu bisababihi wa bidi'ayatihi wa taujihihi. Pertama, amalan yang dilakukan oleh orang lain dengan sebab ajakan dia atau petunjuk dia, arahan dari dia. Jangan merasa rugi, ya. Nah, kalau kita memberitahu kebaikan bagi orang lain, jangan merasa tidak ada artinya kalau hanya sekedar ngasih tahu. Tidak. Ketika orang lain melakukannya, maka itu pun mengalir kepada kita. Asani yang kedua, umurun intafa'a bihal ghair ay naf'akana, ay naf'akana ala hasbi dhalika, ala hasbi dhalika naf'i biktida'ihi bihi fil khair. Yang kedua, perkara yang memang dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Ini sesuai dengan apa yang dicontoh oleh orang lain ketika kita melakukannya dalam hal kebaikan. Jadi yang kedua, jangan sampai kita putus asa ketika berbuat baik. Yang buang sampah pada tempatnya itu cuma saya doang, di asrama pada sembarangan. Lanjutkan terus, jangan malah ikut-ikutan buang sampah sembarangan, ya. Jangan merasa apa? Rugi kalau tidak ada yang mengikuti. Ketika nanti ada satu, dua yang mengikuti, maka pahalanya pun akan sampai kepada kita selama dia seperti itu. Nah, asal itu yang ketiga, umurun amilahal ghairu wa ahdaha ilai. Perkara-perkara yang dilakukan oleh orang lain, wa ahdaha ilaihi, dan dia tunjukkan pada amalan-amalan tadi. Au shadaqatun tasaddaqa biha anhu au da'alahu, atau sedekah yang disedekahkan, dari barang yang orang tadi berikan atau mendoakannya. Hal ini sawa'un akana min auladi al-hissiyin ini bisa berlaku bagi anak-anak secara hissi atau min auladihi ar-ruhiyin atau anak-anak secara ruh alladhi takhruju bita'limihi anak maksudnya anak didik ya nah anak didik ini pun sama termasuk apa nah ilmu yang bermanfaat dan plus ada waladun sholih anak yang soleh yang mendoakannya hidayatih wa irsyadih ya. Anak yang soleh ya, melakukan amalan soleh tapi bukan anak dia secara asli ya, itu anak didiknya ya. Bisa soleh karena dia didik ya. Dia tunjukkan hal-hal yang baik au min aqaribihi wa ashabihi al-muhibbin. Hal itu sama juga kalau memang berupa kerabat atau teman yang dicintainya, orang-orang yang mencintainya. Au min umumil muslimin atau dari kalangan umum kaum muslimin bihasbi maqamatihi fiddin tentunya ini sesuai dengan kadar dalam agamanya, ya seberapa besar ya, yang dia lakukan dari pengaruh orang tadi. Nah, wabihasbi ma ausala ilal ibadi minal khair. Begitupun sesuai dengan apa yang dicapai oleh hamba-hamba yang melakukannya dari kebaikan. Au tusabbibu bihi atau ya, setidaknya sampai mana dia menyebabkan orang tadi bisa berlaku baik. Wa bihasbi ma ja'allahu ma ja'alallahu lahu fi qulubil ibad minal buddil ladzi la budda antatarattaba alaihi atharuhu alkathirah allati minha du'auhum wastighfaruhum. Begitupun sesuai dengan ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di hati-hati hamba dari rasa cinta yang itu tentunya akan mendatangkan pengaruh yang sangat besar ya, diantaranya mendoakan ya, memintakan ampun. Nah ini semuanya ya, termasuk dari amalan yang dilakukan oleh orang lain tapi mengalir kepada kita. Nah, begitupun tadi waladun salih ya, dalam hadis disebutkan adalah anak keturunan tapi bisa juga yang dimaksud adalah apa? Bentuk amalan yang ketiga tadi adalah anak didik. Nah, anak didik. Nah, santri yang sudah besar jangan merasa kecil kalau memang sudah bisa membimbing untuk murojaah ya, memberitahu cara-cara untuk menghafal atau yang lainnya, memberitahu ya, kitab-kitab yang memang perlu untuk dibaca. Nah, menjadi guru dalam murojaah jangan merasa kecil, gak berpengaruh kalau saya yang ngajar. Jangan merasa seperti itu. Nah, terakhir wa kulluha tadkhulu fi hadzal hadits asy-syarif. Semuanya yang disebutkan tadi termasuk dalam hadits yang mulia ini. Terakhir, waqad yajma'u lil 'abdi fi syai'in wahidin iddatu manafi'. Dan sungguh kepada seseorang itu bisa saja terkumpul ya dua atau semuanya dari amalan-amalan yang bisa mengalir sampai akhirat ini. Ya. Perhatikan di sini. Perhatikan ini, talabah. Kal waladi salih al-alim alladhi sa'a abuhu fi ta'limihi. Seperti anak yang soleh, alim, ya, yang itu memang hasil usaha orang tuanya, ya, diajari oleh orang tuanya. Nah, wakal kutubillati yaqifuha au yahibuha liman yantafi'u biha. Atau seperti kitab yang diwakafkan, dikasihkan, ya, supaya dimanfaatkan. Nah, antum banyak buku berserakan, naik kelas berserakan, naik tingkat berserakan. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai seperti itu. Nah, setidaknya diberikan ke adik, diberikan ke adik kelas. Mungkin itu lebih bermanfaat. Nah, jangan sepelekan hal seperti ini. Ya. Baik. Wa yastadillu bihadzal hadits ala targhib fi tazawwuji alladhi min thamarati husul al-aulad as-salihin. Di sini pun kita bisa mengambil faedah bahwa ya, yang namanya menikah ini, yang namanya menikah itu sesuatu yang perlu dicita-citakan. Ya. Perlu dicita-citakan. Nah, tayyib. Alladhi min thamaratihi husul al-aulad as-salihin. Yang tentunya dengan menikah akan melahirkan anak-anak saleh. Nah, wa ghairiha min al-masalih ka salihi az-zauja wa ta'limiha ma tantafi'u bihi wa tanfa'u ghairuha. Begitupun ya, bisa mendidik istri yang saleh, mengajarinya. Nah, dan orang lain pun bisa mengambil manfaat. Nah, ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau tutup dengan wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah penjelasan hadis ini selesai. Dan insyaallah kita masuk hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.